Mitra bisnis, menurut Kwi Kiyanggi, ia tidak yakin berbagai kekacauan serta kekalutan hingga kemerosotan moral dan akhlak yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 45 bisa diatasi secara soft hanya dengan mengandalkan perbaikan di sisi pendidikan moral serta agama. Menurutnya, dalam kondisi carut-marut seperti sekarang, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tegas, serta berani untuk membalik keadaan yang salah satunya bisa ditempuh melalui pengembalian konstitusi nasional kepada UUD 45 yang asli. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan bangsa ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, menurut Bapak, mengapa sekarang ini nyaris tak ada elit yang memiliki pemikiran baik untuk mengembalikan haluan negara seperti yang telah diarahkan oleh para founding father kita sebelumnya melalui UUD 45 sebelum diamandemen? Yang rusak lebih dominan. Kalau yang rusak-rusak ini dominan, bagian yang baik-baik lari. Yang baik-baik muak terus menyendiri. Selalu saya katakan, bad leaders drives out good leader. Pemimpin yang jelek selalu mengusir pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau sudah terlampau dominan jumlahnya. Dan dalam segala bidang, ya lebih dominan gitu kan. Nah, karena juga begitu, bad leaders drive out good leaders. Pada saat ini, benar-benar orang yang benar-benar memikirkan negara, itu lalu dia berpikir, saya ini punya kekuatan atau tidak membalikkan. Kalau sudah seperti ini, ngaku realistis tidak mempunyai kekuatan, ya sudah. Dia tidak bisa menjalani ini, dia bisa ikut-ikutan kampanye menonjolkan diri, terus nyokong, tidak bisa. Pemimpin yang baik tidak bisa ikut-ikutan begitu, karena dia realistis, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan saya tidak mau ikut begitu. Lantas apakah publik bisa berharap pada terjadinya perubahan jika muncul pemimpin besar sekelas Bung Karno, Pak Kwi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa terjadi, sangat bisa juga terjadi mendadak ada orang kuat. Ada orang kuat model Bung Karno. Sekarang kan dikatakan mimpi yang nggak masuk akal kalau begini, begitu. Memang mimpinya Bung Karno kurang apa? Dia kan mimpi, hal yang tidak mungkin. Sebelum itu Budi Utomo sekali itu mimpi itu kan mimpinya orang gila. Begitu kuatnya Belanda menjajah, kok mau merdeka? Terjadi kan kalau mau. Demikian Kwi Kiyanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.